Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Muraja'ah yang seperti tadi untuk diingat-ingat, baik, masing-masing mencoba dengan contoh yang berbeda-beda bagaimana mengikrof, baik, kemudian memungkinkan tanda-tanda tersebut, ya, karena di sini ya pelajaran mengenai ma'rifati alamatil ikrof, mengetahui tanda-tanda ikrof, ini memang dibikin panjang, baik. Dan metode yang ditempuh oleh pensyarah di sini bagus. Ya, di awal disebutkan matan terlebih dahulu, sehingga di matan itu seorang mengambil secara global. Kemudian ya disebutkan satu persatu untuk memperkokoh, memperkokoh dan menambah apa yang telah dia ambil dari matan. Baik, sekarang kita masuk pada i'rab nasab. Qala hafizahullahu ta'ala walin nasbi khamsu alamatin. Dan bagi i'rab nasab itu ada lima tanda-tanda. Wahiyal fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Dari kelima tanda bagi i'rab nasab ini, mana yang merupakan tanda asli atau tanda pokok? Inta Abu Ja'far. Dari kelima tanda ini, mana yang merupakan tanda asli? Al-fathah. Baik. Al-fathah sebagai tanda asli bagi i'rab nasab. Sedangkan yang lainnya yaitu alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, ini adalah pengganti dari fathah. Baik. Kita masuk pada perincian. Al-fathatu wa takunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi'. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada tiga tempat. Wahiyya al-ismul mufrad. Ketiga tempat tersebut, yaitu yang pertama adalah isim mufrad. Isim al-mufrad atau kata benda tunggal. Lahu afadal mu'allimu taliba. Afadal mu'allimu taliba. Seorang pengajar memberikan faidah kepada seorang murid. Yang menjadi fokus dari contoh ini ikhwani fillah untuk saat ini yaitu kata at-taliba. Ya. Adapun mengenai al-mu'allimu telah kita lewati kemarin bagaimana cara mengi'rabnya ketika membahas i'rab rafa'. Afadal mu'allimu at-taliba. Yang paham pelajaran pada i'rab rafa' akan bisa mengi'rab bagaimana al-mu'allimu. Tayyib. Indahnya Furqan al-mu'allimu, bagaimana cara mengi'rabnya? Fa'ilun marfu'un. Wa 'alamatu raf'ihi dhamma. Tayyib. Kenapa? Kalau ditanya kenapa tanda i'rab rafa', i'rab rafa'nya dhamma? Li'annahu isim mufrad. Nah, Sekarang kita tambah satu poin lagi, yaitu at-taliba. Afada ini fi'il, nanti pembahasannya karena dia fi'il madhi. Al-mu'allimu kita sudah mengetahui bagaimana mengi'rabnya karena dia fa'il. Baik. Jadi dalam mengartikan ikhwani fillah, ya, mengartikan kalimat dalam bahasa Arab, tentunya kalau kita mau mengartikan, kita pun ubah susunannya menjadi susunan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi susunan subjek, predikat, objek. Subjeknya didahulukan. Kalau afan dan mu'allimu telah memberi faedah seorang mu'allim, seorang pelajar, ini tidak bagus dari sisi susunan tata bahasa Indonesia. Taib, tapi diubah, al-mu'allimu yang didahulukan disebutkan dalam pengertian. Ya, seorang pengajar, kemudian baru afada, memberikan faedah kepada seorang muridnya. Nah, sekarang at-taliba bagaimana i'rabnya? Dikatakan di sini fa-taliba maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. At-talib yaitu maf'ulun bihi. Dalam bahasa kita mudahnya ikhwan fillah, objek yang dikenai perbuatan. Dan maf'ulun bi senantiasa keadaan i'rabnya mansubun, dinasabkan. Lalu apa tanda nasabnya? Wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Lihat susunannya semuanya sama seperti ini ikhwan fillah. Kalau sudah terbiasa nanti akan secara otomatis ketika mendapati suatu kata yang butuh di'rab, dia disebutkan dulu apa kedudukannya dalam susunan bahasa atau susunan kata tersebut. Baru kemudian apa i'rabnya. Dan setelah itu apa tanda i'rabnya. Dan kalau mau dilengkapi apa alasannya, kenapa kok tanda i'rabnya demikian. Sebagaimana di sini, maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Kalau mau ditambahkan, li'annahul ismul mufrad. Yang kedua, wajmu' taksiri, jamak taksir. Nahu afadal mu'allimu tullaba. Pengajar itu telah memberikan faedah kepada seorang murid. At-tullaba sekarang i'rabnya bagaimana? Qala fat-tullaba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Dia adalah maf'ulun bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Kalau ditanya kenapa tanda nasabnya itu fathah, apa Mujahid? Li'annahu jam'u taksir. Nah, karena dia jamak taksir. Tempat yang ketiga, ya, dalam fathah yaitu wal fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun. Yaitu fi'il mudhari' apabila masuk atasnya nasib. Nasib yang dimaksud di sini adalah amil yang menjadikan suatu kata mansub. Baik, nasib. Telah kita lewati apa makna amil dahulu. Apa Muhammad Padang? Amil itu apa? Sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu kata dari, ya, keadaan yang satu ke keadaan suatu i'rab yang satu ke i'rab yang lain. Nah, jadi kalau nasibun di sini berarti amil yang menasabkan, mengubah keadaan suatu kata dari kedudukan ya i'rab rafa menuju kepada i'rab nasab. Ini makna nasibun di sini. Jadi maknanya fi'il mudhari yang kemasukan badannya amil yang menasabkan. Nahu layyaktub at-thalibu. Layyaktub at-thalibu, diperhatikan. Kalau Kemarin ya, kemarin dalam pembahasan i'rab rafa contohnya apa? Yaitu yaktubu at-talibu atau at-talibu yaktub. At-talibu yaktub, seorang pelajar itu sedang menulis. Yaktubu atau yaktuba atau yaktubi di sini. At-talibu yaktubu. Jelas, karena fi'il mudhari' tidak kemasukan apa-apa. Tidak pula ada amil di situ yang menjadikan dia nasab atau jazm. Nah, sekarang pada yaktubu ikhwani fillah di contoh kita ini ada tambahan suatu kata yaitu lan. Lan yaktubat talibu. Ya. Pelajar itu ya tidak akan menulis. Layak tobat talibu ini pelajar yang pemalas. Tayyib, karena seorang talib, seorang penuntut ilmu tidak akan terlepas dari tulis menulis. Tayyib, menulis faedah yang dia dapatkan agar tidak terlepas. Tayyib, bahkan para salaf kita dulu ikhwan fillah ketika memberikan hadiah kepada anaknya, memberikan uang kepada anaknya, perkara yang diwanti-wanti adalah agar menggunakan uang tersebut untuk menulis, membeli kertas-kertas. Baik, disemangati. Uang-uang itu, uang jajan tidak untuk beli jajan saja, hendaknya untuk membeli kertas, membeli alat-alat tulis, belajar. Karena ilmu itu akan tetap ada, sedangkan harta itu akan lenyap kalau tidak digunakan untuk ilmu. Layak tutup talibu, seorang pelajar itu tidak akan menulis. Perhatikan perubahan pada kata yaktub. Yang di keadaan rafa dia yaktubu, sekarang menjadi yaktuba. Karena apa? Sebabnya ada kata lan, atau lebih detailnya yaitu huruf. Lan yaitu huruf yang menjadikan suatu fi'il mudhari' nasab. Berarti dipegang ini satu, salah satu bentuk nasib, salah satu bentuk amil yang menjadikan fi'il mudhari' nasab yaitu lan. Layak tutup talibu. Lan ketahui dulu secara global yaitu apa? Harfu nafiyin wa nasbin, huruf yang meniadakan dan menasabkan. Fayaktuba, dan kata yaktuba itu fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu, fi'il mudhari' yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah fathah. Paham? Ini tempat-tempat al-fathah sebagai tanda i'rab rafa'. Bagaimana cara mengi'rabnya? Diingat-ingat. Kita tambah satu lagi al-alif. Wa takunu 'alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Alif ini menjadi tanda bagi i'rab nasab pada asma'ul khamsah. Nahwu afadal mu'allimu abaka. Afadal mu'allimu abaka. Seorang pengajar itu atau guru itu telah memberikan faedah kepada bapakmu. Kalau afadal mu'allimu telah kita lewati bagaimana mengi'rabnya. Sekarang abaka. Abaka dikatakan di sini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alif. Ya, sebagai maf'ulun bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah alif. Kalau ditanya Aba Ja'far, kenapa abaka tanda nasabnya adalah alif? Karena dia asma'ul khamsah sanda. Tayyib, barakallahu fikum, ini perinciannya. Tayyib. Asalit yang ketiga al-kasrah. wa takunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salim. Kasrah sebagai tanda bagi irob nasab pada jamak muannats salim. Nahu afadat hindun at-talibati. Afadat hindun at-talibati. Hindun di sini bagaimana irobnya? Indahnya Abdul Rahman. Nah, sandal. Hindun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhamma. Kalau ditanya kenapa? Dia satu atau banyak hindunnya ini? Hindun satu berarti li'annahu isim mufrad. Nah, yang jama' mu'annats salim setelahnya at-thalibati ini. At-thalibati ya. Maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-kasrah. Dia sebagai maf'ulun bi yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah kasrah. Ini at-thalibati. Alia sekarang. Wa takunu 'alamatan linasbi fi mawdhi'ain, menjadi tanda bagi i'rab nasab pada dua tempat. Baik. Fil muthanna nahwu afada al-muallimu at-thalibaini. Afada al-muallimu at-thalibaini. Muallimu sudah berkali-kali. Sekarang at-thalibaini. Dikatakan di sini fat-thalibaini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya. Dia sebagai maf'ulun bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Semuanya susunannya seperti ini, mudah ikhwanillah, tidak sulit. Ya. Cuma butuh semangat dari kita, butuh murojaah dari kita, ya, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini musanna, ya, berarti maknanya seorang pengajar itu telah memberikan faedah kepada dua orang muridnya. Tempat yang kedua, wa fi jam'il mudzakkaris salimi. Pada jamak mudzakkar salim. Nahwu afadal muallimu al-mujtahidin. Pengajar itu telah memberikan faedah kepada al-mujtahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Memang tentunya yang mendapatkan faedah adalah orang yang bersungguh-sungguh saja. Kalau orang-orang yang lalai, dari mana dia bisa mengambil faedah? Kalau orang Jawa mengatakan dungan tuwo, melebu tangan metu kiwo, keluar masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, jadi bablas. Jangan seperti itu. Ya, hendaknya apa-apa yang disampaikan itu bisa memberikan faedah. Naam, kehadiran seseorang di majelis ilmu itu sendiri merupakan faedah bagi dirinya, keberkahan, kemudian pahala. Namun kalau seorang juga bisa mengingatkan ilmu serta faedah yang didapatkan, ini tentunya faedah di atas faedah dan keutamaan di atas keutamaan. Sekarang al-mujtahidin, bagaimana i'rabnya? Fal mujtahidin maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya. Lihat kata al mujtahidin, ya maf'ulun bih yang dinasabkan dan tanda nasabnya adalah ya. Keadaan yang atau tempat yang kelima, tanda yang kelima hadfun nun wa yakunu 'alamatan linasbi fil af'alil khamsah. Nun atau membuang nun, hadfun nun membuang nun, dia menjadi tanda bagi i'rab nasab pada af'alul khamsah. Jangan sampai lupa apa ini af'alul khamsah. Berpan. Yang bagaimana tiba-tiba seperti itu? Yaitu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan apa yang disebutkan tadi. Fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan wawul jama'ah, alif tahniyah atau ya mu'annatsah mukhatabah. Seperti ini. Inilah af'alul khamsah. Nahu layyaktuba. walan yaktubu walan taktubi. Tayyib. Lihat kata yaktuba ikhwani fillah. Asalnya itu kalau sebelum ada lan apa? Yaktubani. Yaktubu sebelum kemasukan lan yaktubuna. Taktubi sebelum kemasukan lan taktubina, sebagaimana di papan tulis. Yaktubani apa maknanya? Dua orang itu sedang menulis. Kalau kemasukan lan ikhwani fillah, ini namanya lan ini apa tadi? Amil nasab atau nasib. Maka otomatis ketika kemasukan lan, nun ini harus dibuang. Maka menjadi yaktuba. Lai yaktuba. Maka sekarang bagaimana mengi'rab yaktuba? Ya, dikatakan di sini fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un min al-af'ali al-khamsah mansubun wa 'alamatu nasbihi hadfun nun. Maka masing-masing dari fi'il-fi'il ini yang disebutkan di atas adalah fi'il mudhari' di antara af'alul khamsah yang dinasabkan, dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Jadi kalau kita mau mengi'rab sendiri, yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi apa? Hadfun nun. Kalau ditanya kenapa? Li'annahu min af'alil khamsah. Paham? Li'annahu min af'alil khamsah. Insyaallah taala pada murojaah besok ya, kita akan lebih jelas ya, masing-masing mempersiapkan diri untuk mengi'rab contoh-contoh yang akan diberikan. Naktafi bihadza barakallahu fikum wa nas'alullaha al-taysir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.